Sudah lama ku percaya cinta hanya sebuah kata, tak nyata makna di dalamnya. Dusta cipta Adam dan Hawa, dan kau datang mengubah hampir segalanya. Karena hadirmu membawa tanya, ku bermimpi dengan mata yang terbuka. Ku melayang di atas awan tanpa terbang. Ku telah jatuh cinta tanpa kau harus berusaha. Kau bertanya menjadi rasa, ku cari arti dari semua ini. Rasa tinggi karena kau di sini. Kau beri kesempatan hati untuk kembali mencintai, dan kau datang mengubah hampir segalanya. Karena hadirmu membawa tanya. Bermimpi dengan mata yang terbuka, ku melayang di atas awan tanpa terbang. Ku tak jatuh cinta tanpa kau harus berusaha. Jatuh.